السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya, Syekh al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi menyebutkan dalam matannya, فَمَنْ سَأَلَ لِمَا فَعَلْ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Demikian kata sahibul matan, wa huwa Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah. Siapa yang bertanya kenapa, maka dia telah menolak kitab dan sunnah. Dan barang siapa yang menolak al-kitab, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Qauluhu, ucapan beliau rahimahullah diterangkan oleh asy-syarih, pensyarahnya, yaitu Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Qauluhu faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukm al-kitab. Ucapan beliau, siapa yang bertanya kenapa dia berbuat begini, kenapa dia berbuat begitu, maka dia telah menolak kitabus sunnah, telah menolak al-kitab. Wa man radda hukm al-kitab, dan siapa yang menolak hukum kitab, kana minal kafirin. Kata beliau, i'lam anna mabna al-ubudiyyah wal iman billah wa kutubihi wa rusulihi 'ala at-taslim wa 'adam al-as'ilah 'an tafasil al-hikmah. Kata beliau yang demikian karena kenapa? Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, al-muallif rahimahullah, menyatakan siapa yang bertanya kenapa dia berbuat begini, maka dikatakan menolak kitab sunnah. Misalnya, kalau Allah katakan salatlah, kenapa sih kau harus salat? Itu namanya menentang. Kalau dikatakan oleh Allah SWT ini haram, kenapa kau haram? Itu menentang hukmul kitab. Kalau Allah menyatakan ini wajib, kenapa wajib? Kalimat kenapa ini bermakna penentangan, radda hukm al-kitab, menolak hukum kitab. Kenapa dikatakan penentangan? Karena yang namanya al-iman billahi wa kutubihi wa rusulih, yang namanya iman pada Allah, iman pada kitabnya, iman pada rasul-rasulnya adalah taslim, tunduk. Wa adamul as'ilah an tafasilil hikmah, dan tidak nanya tentang rincian-rincian hikmah dalam perintah-perintah fil awamir awin nawahi, ataupun pada larangan-larangan. Apa hikmahnya diperintah ini, apakah hikmahnya diperintahkan itu. Itu nomor sekian. Allah kasih tahu, kita tahu. Allah enggak kasih tahu, jangan kita kemudian berburuk sangka. Kita yakin pasti ada hikmah. Allah perintahkan sesuatu, pasti ada hikmah. Kadang diberitahu oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kerjakanlah, la'allakum ta'qilun, semoga kalian mau memahami. Atau agar kalian begitu, ada hikmah-hikmah yang disebutkan. Maka aman nabihi, kita percaya padanya, kita beriman. Kalaupun tidak disebut, kerjakan, pasti ada hikmah. Loh kenapa sih? Pasti ada hikmah. Enggak perlu pakai nanya kenapa. Karena firman Allah ini iman, yang namanya iman seperti itu. Tidak perlu bertanya tentang berbagai macam hikmah-hikmah, rincian-rincian hikmah dalam masalah perintah dan larangan dan semua syariat-syariat. Walihada lam yahkillah subhanahu wa ta'ala an ummati nabiyyin saddaqat bi nabiyyiha wa amanat bima ja'a bihi annaha sa'alathu an tafasilil hikmah. Oleh karena itu Allah tidak pernah menceritakan subhanahu wa ta'ala tentang umat-umat Nabi terdahulu, Nabi yang manapun, umat-umat yang sudah beriman pada Nabinya, yang sudah percaya pada Nabinya, dengan apa yang dibawa oleh Nabinya, enggak pernah dihikayatkan, enggak pernah dikisahkan bahwa umat Nabi-Nabi tersebut bertanya pada Nabinya, kenapa? Enggak pernah bertanya tentang tafasilil hikmah, rincian-rincian hikmah. Fima amaraha bih, pada apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wanahahum anhu, atau pada apa yang Allah larang mereka. Waballaghaha an rabbiha, atau apapun yang disampaikan oleh Nabi mereka dari Rabb mereka. Tidak pernah bertanya rincian hikmahnya, kenapa? Kenapa? Tidak ada. Kalaupun ada, dalam rangka menjelekkan mereka seperti kisah Bani Israel, maka Rasulullah SAW menceritakan tentang mereka. Innama halakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya binasanya Bani Israel kan karena mereka banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Innakumuna a'azakumullah. Adapun orang-orang yang mukmin yang saddaqat nabiyahum, ummat yang mempercayai nabi mereka, enggak dikisahkan kalau mereka mempertanyakan kenapa. Walau fa'alat dzalika lamma kanat mu'minah bi nabiyha, karena kalau mereka melakukan hal tersebut maka mereka tidak dikatakan beriman kepada nabi mereka. Balin qadat wa sallamat wa az'anat, bahkan mereka terikat dengan nabi mereka, menerima apa yang diperintah oleh nabi mereka, wa ada'anat, dan tunduk pada nabi mereka. Wa ma'arafat minal hikmah arafathu, apa yang telah diketahui dari hikmah mereka tahu, mereka percaya. Wa ma khafiya anha, dan apa yang tidak tampak dari hikmah-hikmah, lam tatawaqqaf min qiyadiha, mereka tidak enggan untuk mengerjakannya, tidak enggan untuk terikat dengannya, tidak enggan untuk menerimanya, tidak menggantungkannya pada masalah hikmah. Mudah-mudahan dipaham. Kalau tidak dipaham, kita contohkan yang sederhana. Antar manusia dengan manusia saja. Kalau ada berita, ada perintah, katanya suruh begini. Kamu cepat masuk. Kenapa sih kok harus masuk? Kira-kira latar belakang ucapan itu apa? Tidak percaya dengan orang tadi, nyuruh dia masuk tuh untuk apa hikmahnya? Baik apa jelek? Iya kan? Kalau manusia yang nyuruh, maka bisa baik bisa jelek. Ketika diterangkan, karena ini bentar lagi ada bahaya lewat, akan begini, begini, begini, dan kamu akan kena imbasnya. Cepat masuk. Oh, masuk. Sehingga ketaatan dia pada orang tadi bergantung pada hikmah dari perintahnya. Kalau perintahnya itu ternyata hikmahnya baik, dia taati. Kalau ternyata perintah tadi hikmahnya jelek, enggak dia taati. Kamu keluar, kamu keluar ke jalan. Biar kena mobil kamu. Loh, ya enggak mau. Oh, enggak. Mesti nanya, kenapa? Apa alasannya? Karena manusia bisa salah, bisa benar. Perintahnya bisa baik, bisa buruk. Hikmahnya bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tetapi kalau Allah yang memerintahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin hikmahnya jelek? Barang siapa yang ragu, berarti dia kafir. Siapa yang ragu bahwa perintah Allah pasti baik, siapa yang ragu bahwa perintah Rasulullah SAW pasti baik, maka orang ini berarti tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh Syekh Abu Ja'far Tahawi. Wa man sa'ala lima fa'al, faqad radda hukmal kitab. Wa man radda hukmal kitab, kana minal kafirin. Siapa yang mempertanyakan kenapa kok diharamkan, kenapa kok begini, kenapa kok digitukan oleh Allah, maka itu menunjukkan kalau dia menolak perintah dalam kitab Al-Quran. Wa man radda hukmal kitab, dan siapa yang menolak hukmul kitab, kana minal kafirin, maka dia orang-orang kafir. Diterangkan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, karena yang namanya iman itu percaya. Apa maknanya iman? Iman itu percaya dengan yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah pasti baik. Apa yang dilarang oleh Allah adalah sesuatu yang pasti jelek. Sehingga kita diperintahkan untuk jangan kerjakan. Apakah sudah tahu hikmah-hikmahnya ataupun belum? Tapi sekarang orang kedua yang mau taat, tapi sebentar, apa sih hikmahnya sholat? Kalau saya tahu, saya kerjakan. Kalau saya tahu ternyata baik, saya kerjakan. Kalau ternyata jelek, saya nggak akan kerjakan. Apa maknanya? Maknanya orang ini ragu, nggak percaya pada Allah dan Rasulnya bahwa yang diperintahkannya pasti baik. Khamilina azamlah, kembali kepada ucapan beliau. Qala rahimahullah, qala syarih rahimahullah, wa ma khafiya anha lam tatawaqqaf inqiyadaha. Maka seorang yang mukmin akan tunduk menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang akan mereka kerjakan sesuai perintahnya. Wa ma arafat minal hikmah arafathu, apa yang diketahuinya dari hikmah diberitahu, maka mereka tahu. Wa ma khafiya anha, apa yang tidak tahu hikmahnya, mereka tidak menggantungkan keterikatannya dan ketundukannya pada pengetahuan hikmah. Kalau tahu baru mengerjakan, kalau enggak tahu enggak mengerjakan. Wala ja'alat dzalika min sya'niha, dan mereka tidak menjadikan pengetahuan tentang hikmah sebagai alasan mereka kerjakan. Bukan itu. Jadi tidak tergantung hikmah. Sebentar, hikmahnya apa dulu? Oh ini, oh ya kalau gitu saya kerjakan. Mungkin kita berpikir, tapi ada satu orang yang kayak gitu. Di kalangan muslimin. Iya. Mereka-mereka yang imannya kelas rendah, imannya sangat lemah, mereka seperti itu. Dikasih hadis, qala Rasulullah SAW, gak langsung percaya. Sebentar. Kita bikin percobaan. Apakah betul yang dikatakan oleh Nabi? Apa maknanya? Makanya orang ini gak percaya pada Rasulullah SAW. Adapun mereka orang-orang yang beriman akan bertanya riwayatnya. Apakah benar ucapan Rasulullah? Dilihat riwayatnya, sanadnya ternyata bersambung, mutasil sanad. Diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, terpercaya. Hafalannya kuat, Masya Allah. Al-mitlihi. Sampai kepada Nabi, ghairu mu'allal wala syad. Maka dia akan menyatakan ini benar-benar ucapan Nabi. Aman Nabihi. Kami beriman. Itu orang beriman. Kami percaya karena ini benar-benar ucapan Nabi, kami percaya. Adapun orang-orang para munafikin atau orang-orang di luar Islam mempelajari Islam, pasti akan berpikir dulu, sebentar. Apa iya sih di sayap nyamuk itu, di sayap lalat itu satu penyakit, satu obatnya? Kita bikin penelitian di laboratorium. Kita tanya, kalau ternyata penelitiannya enggak sama dengan hadis. Kamu percaya? Kalau ternyata cocok, baru percaya. Begitu. Artinya orang ini ragu terhadap ucapan Rasul. Belum tentu benar. Sebentar, kita periksa dulu. Percobaan ilmiahnya bukan sekali, dua kali. Harus lebih dari tiga kali, kata mereka. Di tempat-tempat yang berbeda. Dengan lalat-lalat yang berbagai macam jenis. Masya Allah. Artinya kalian gak percaya. Ragu. Demikian pula ketika diperintahkan dan dilarang. Nanya dulu, apa hikmahnya? Dianggap yang demikian cerdas. Dianggap yang demikian sebagai akil. Betapa cerdasnya orang-orang barat Eropa. Ketika mau mempelajari Islam, mereka selalu bertanya, apa hikmahnya salat? Apa hikmahnya puasa? Apa keuntungan bagi saya? Apa keuntungan bagi kami ketika kami mengerjakan perintah itu? Dan kalau kami jauhi yang ini sesuai dengan perintah, apa keuntungan kami? Apa? Tanya hikmah-hikmahnya. Ikhwan bin A'azumullah, karena mereka belum yakin bahwa perintah Allah pasti baik. Belum yakin bahwa perintah dari Rasulullah SAW pasti baik. Dan belum yakin pula bahwa yang dilarang pasti jelek. Yang dilarang mesti akan merusak kita. Maka dikatakan di sini, kana rasuluha a'zam indaha min an tas'alahu an dalik. Bahwa rasul mereka hanya kembali kepada ummah. Rasul umat-umat tersebut a'zam indaha, lebih mulia di sisi mereka daripada mereka harus tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Terlalu mulia bagi mereka. Dan mereka melihat betapa mulianya Rasul yang diutus oleh Allah. Sehingga mereka tidak akan berani bertanya kenapa. Kama fil Injil. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab Injil. Ya Bani Israel, la taqulu lima amara Rabbuna. Walakin qulu bima amara Rabbuna. Wahai Bani Israel, jangan kalian berkata, kenapa diperintahkan oleh Rabb kami begini? Tetapi tanyalah, apa yang diperintahkan oleh Rabb kami? Lihat, diajarkan untuk bertanya, apa saja perintah-perintah Allah? Bima amara Rabbuna, wahai Rasul, apa yang Allah perintahkan pada kami? Apa yang Allah perintahkan pada kami? Ini yang disuruh untuk ditanyakan. Jangan tanya, kenapa kok Rabb kami memerintahkan begitu? Kenapa Rabb kami memerintahkan seperti ini? Kenapa ini dilarang? Kenapa itu dilarang? Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini tidak diperintahkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. La taqulu lima. Walakin qulu bima. Jangan tanya kenapa. Tapi tanyalah apa saja yang diperintahkan. Kami akan taat. Sebagaimana datangnya orang Badui kepada Rasulullah SAW. Padahal dia Badu. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Badui itu yang tinggal di Badiyah, Arab gunung, Arab kampung. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bima amara Rabbuna. Pertanyaannya, dengan apa Rabb kami memerintahkan pada kami? Demikian pula utusan demi utusan yang datang kepada Nabi. Pertanyaannya hampir sama. Dengan apa Allah perintahkan kamu? Dan dengan apa kamu perintahkan kami? Demikian pula orang-orang yang Nasrani yang berada di sana. Di negeri mereka, Romawi, ketika didatangi utusan bahwa aku diutus oleh seorang rasul dari utusan dari Rasulullah, mereka bertanya, bima amara, dengan apa mereka perintahkan atau dengan apa dia perintahkan? Yang ditanyakan perintahnya apa saja? Termasuk Badui tadi, ma amara rabbuna minas salah, apa yang diperintahkan oleh Rabb kami dari salat, salat lima waktu. Apa yang diperintahkan dari puasa, puasa bulan Ramadan. Tetapi kalau pertanyaan kenapa kok Allah memerintahkan salat, tidak ada riwayat para sahabat atau para pengikut-pengikut anbiya nanya kayak gitu, enggak ada. Yang ada riwayat dari munafikin atau dari mereka-mereka Bani Israel yang selalu protes kepada nabinya, kenapa kok harus begini, kenapa kok harus begitu. Dan itu dikisahkan dalam Quran dan Sunnah dalam konteks menjelekkan mereka. Artinya menyatakan, wahai kaum muslimin, jangan seperti mereka. Jangan mempertanyakan perintah Allah. Jangan mempertanyakan perintah Rasulullah. Tetapi tanyakan apa saja perintah Allah, apa saja perintah Rasul, kerjakan. Walihada kana salaf hadihil ummah. Allati hiya akmalul umam uqulan. wa ma'arif wa uluman la tas'al nabiyaha lima amara Allah bikadha. Oleh karena itu para salafus saleh, generasi pertama umat Islam ini, yang mereka lebih sempurna dari seluruh umat-umat akalnya, dan juga lebih sempurna pengenalannya, dan lebih sempurna pula ilmunya. La tas'al nabiyaha. Mereka tidak ada yang tanya kepada nabinya. Lima amarallahu bikada. Kenapa sih Allah perintahkan ini? Tidak ada. Walima naha an kada. Kenapa kok dilarang yang ini? Walima qaddara kada. Kenapa sih ditakdirkan yang itu? Kenapa enggak ditakdirkan yang ini? Walima fa'ala dzak. Walima fa'ala kada. Kenapa dia berbuat seperti ini? Kenapa Allah kok berbuat seperti itu? Enggak ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu dari salafus saleh. La'al li'ilmihim anna dzalika mudad lil iman. Li'ilmihim, karena ilmu mereka. Karena mereka tahu bahwa pertanyaan seperti itu bertentangan dengan keimanan. Orang yang beriman pasti percaya syariat Allah pasti baik. Tetapi kalau bertanya, kenapa sih? Kenapa sih? Artinya orang ini enggak percaya kalau perintahnya pasti baik. Maka mudadun lil imani wal istislam. Pertanyaan tersebut bertentangan dengan keimanan dan bertentangan dengan al-istislam. Bertentangan dengan ketundukan. Wa anna qadam al-islam la tasbut illa ala darajati taslim. Dan bahwasanya kaki-kaki keislaman tidak akan kokoh kecuali di atas pondasi taslim. Sebagaimana dinukilkan dari salaf. Termasuk juga dinukilkan dari mereka-mereka para tabi'in. Imamul a'immah fi zamanihim. Qanifidin a'azakumullah. Menyatakan dengan kalimat. La tasbut. Qadamul islam illa ala qantaratit taslim. Enggak akan kokoh kaki keislaman seseorang. Kecuali di atas pondasi at-taslim. Tunduk nerima. Tunduk nerima. Kalau diperintah dilarang, enggak nerima, enggak tunduk, malah protes. Kenapa sih? Kok harus begini? Kenapa harus begitu? Artinya orang ini enggak punya taslim, enggak punya pondasi, maka niscaya akan runtuh bangunan keislamannya. Fa awwalu maratib at-ta'dhimil amr wat-tasdiq bihi, tsumma al-'azm al-jazim 'ala imtithalihi, tsumma al-musara'ah ilayhi wal-mubadarat bihi. Lihat. Martabatnya, tahapannya, pertama, awal maratib, tingkatan yang paling awal, yang paling mendasar, hormati, agungkan, percaya dengan perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, yakin. Ini pasti baik. Dimuliakan, diagungkan, dipercaya. Yang kedua, peringkat kedua, al-azam, al-jazim, alam tidaleh, bertekad untuk mengerjakannya. Karena baik, pasti, maka saya harus kerjakan. Tekad, azam. Yang ketiga, al-musara'ah ilaihi wal-mubadarat bih. Yang ketiga, bersegera mengerjakan. Loh tadi nomor dua? Nomor dua, tekad dalam hati. Saya harus mengerjakan. Yang ketiga, benar-benar perbuatannya dia berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Musara'ah wal mubadarah. Badiru bil a'mal, kata Nabi. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Atau ucapan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Atau perintah Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam masalah ini hendaklah mereka berlomba-lomba. Itu semua perintah untuk bersegera mengamalkan. Fastabiqul khairat. Yang berikutnya, walhadaru anil qawati' wal mawani', hati-hati dari penghalang-penghalang dan dari berbagai macam rintangan-rintangan. Hati-hati dari halangan dan rintangan. Thumma badlul juhdi wan nushhi fil ityani bihi ala akmalil wujuh. Kemudian yang kelima, mengeluarkan segenap usahanya secara maksimal dan segala apa yang dia punya untuk mendatangkan perintah Allah tadi sesempurna-sempurnanya. Ya, ini dengan sisi yang paling sempurna. Thumma fi'luhu li kaunihi ma'muran bihaitsu la yatawaqqafu al-ityan 'ala ma'rifati hikmatih. Maka perbuatan dia ketika dia mengamalkan amalan tadi yang diperintahkan oleh Allah, yang makmur, bihaitsu, dari sisi yang tidak tergantung hikmah. Tidak tergantung hikmah. Fani fidina azakullahu muslim yang saya hormati. Tayyib, sekarang kita balik. Kalau melanggar yang paling atas, yang kelima, yani dia tidak berlomba-lomba, jelek. Tidak berlomba-lomba, jelek. Tayyib, sekarang yang nomor empat, dia enggak mengerjakan. Bagaimana? Lebih jelek lagi. Tapi sekarang yang berikutnya, enggak punya azam, enggak punya tekad dalam hati. Apa hukumnya? Lebih parah lagi. Tapi kalau yang paling bawah sekali, dia enggak yakin itu baik. Kafir, keluar dari Islam. Iya kan? Kan itu pondasi. Lihat urut-urutannya. Pertama, yakin ucapan Allah pasti baik. Pasti sempurna. Pasti memiliki hikmah. Yang kedua, mulai muncul. Kalau gitu bertekad saya. Niat saya kerjakan. Baru kemudian mengerjakannya. Dengan bersegera, berlomba-lomba. Yang keempat, berupaya dengan segenap usaha supaya amalannya sempurna. Sehingga kalau yang ini gak dikerjakan, ini kurang maksimal dalam mengerjakannya. Tapi sholat dia masih belum terkena dosa yang besar. Hanya dia kurang usaha. Kalau dia mengerjakan sholat, tapi gak berlomba-lomba. Gak musara'ah, malas-malasan. Sudah jelek, sudah mulai kena. Apalagi dia tidak ngerjakan, lebih parah lagi. Apalagi gak punya niat. Ini punya niat, ya saya mau sholat. Tapi selalu karena mengentengkan, hilang waktu. Udahlah, besok aja. Loh, kamu gak sholat? Insya Allah saya mulai besok, saya sholat. Besoknya begitu lagi, mulai besok saya sholat. Diingatkan lagi besoknya gak sholat, insya Allah mulai besok saya sholat. Bagus mana atau jelek mana antara orang yang kayak gini dengan orang yang gak punya niat sholat sama sekali? Saya memang gak punya niat sholat kok. Lebih parah toh. Taib, itu masih dia punya dalam hatinya bahwa sholat itu sungguhnya baik. Tapi saya gak punya niat untuk sholat. Apalagi kalau dia tidak punya keyakinan kalau itu baik. Masih nanya, ngapain sih harus sholat? Masih nanya, kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus berbuat begini begitu? Kenapa yang baik-baik kok diharamkan? Kenapa yang enak-enak kok haram? Ini sudah keterlaluan. Sudah berburuk sangka pada Allah dan Rasulnya. Sudah ada dalam hatinya ketidakpercayaan pada Quran wa Sunnah. Maka sungguh sadaqah rahimahullah. Benar sekali apa yang diucapkan oleh Abu Ja'far al-Tahawi. Man qala lima fa'al, lima amar au lima naha, faqad radda hukmal kitab, wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Siapa yang mempertanyakan perintah dan larangan Allah, siapa yang mempertanyakan syarat Allah, kenapa kau begini, kenapa kau begitu, berarti dia ragu dan tidak yakin terhadap kitab Al-Quran. Kalau dia menolak dan tidak yakin dengan Al-Kitab Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang kafir. Om Muslimnya sarnati. Dikatakan maka ketika dia sudah mengerjakannya, mesti yang dikerjakannya itu adalah sesuatu yang dia yakin ini diperintahkan, dia kerjakan. Karena yakin pasti baik. Berarti la tatawaqqaf aw la yatawaqqaf al-ityani bihi ala ma'rifati hikmatih. Berarti pengamalan dia enggak tergantung dengan pengetahuan hikmah. Setelah diterangkan hikmahnya ini, oh kalau gitu saya mau salat, oh kalau gitu saya akan berbuat baik. Karena ini na'azakumullah, ini namanya perbuatan dia tergantung dengan hikmahnya. Yang lebih menyedihkan lagi, bukan hikmah syar'iyah yang di akhirat nanti, bukan, tapi hikmah duniawiyah. Diperintahkan sholat, enggak bergeming, enggak ngerjakan. Apain sih sholat? Buang waktulah, inilah itu. Ketika diterangkan, gini, kalau kamu sholat, berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, itu kan kayak senam. kamu sehat? Oh betul. Kalau gitu saya akan kerjakan tiap hari. Lihat, kasihan banget ya. Tidak mengerjakan kecuali setelah tahu hikmah. Itu pun hikmahnya yang duniawiyah. Wallah, ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia yang harapannya hanya harapan rendah, yaitu harapan dunia. Enggak memikirkan harapan di akhirat nanti pahala yang berlipat, yang sangat berlimpah, keridhaan Allah akbar. Keridhaan Allah lebih besar lagi. Dilupakan. Tetapi yang duniawiyah dia ingat. Sedekah, sedekah, sedekah. Allah akan memberikan pahala begini. Enggak bergeming. Biasa-biasa saja. Dibacakan ayat, dibacakan hadis tentang keutamaan sedekah. Biasa-biasa saja. Tapi ketika diceritakan hikmahnya. Hikmahnya. Kalau engkau bersedekah 100 rupiah. Niscaya engkau akan dapat rezeki 700 rupiah. Atau 7.000 rupiah. Kalau engkau sedekah sekian, engkau akan sekian. Engkau sekarang naik motor. Serahkan motornya sebagai sedekah. Pulang naik mobil. Angkot kan? Ajarane sopo? Ngajarkan orang untuk mempersempit niat. Yang harusnya harapannya yang besar, al-jannah, surga, pahala dari Allah, dibalik oleh dia, harapannya yang rendah, kamu akan dapat gantinya. Saya jamin, akan dapatkan, saya jamin. Setiap ceramah kesana kemari, itu aja. Nulis buku sekian, banyak buku, itu aja yang dibahas. Enggak lain. Kaya dengan sedekah judulnya. Kaya dengan sedekah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita hidup miskin enggak apa-apa yang penting masuk surga, kan begitu. Orang beriman berpikirnya begitu. Bukan kaya yang dicari, bagaimana masuk jannah, bagaimana selamat dari api neraka, bagaimana Allah ridha. Allah akan melipat-lipatkan nanti pahalanya yaumul qiyamah. Jadi kamu sedekah untuk apa? Supaya kaya. Karena kata buku itu kaya dengan sedekah. Apa yang dikatakan itu termasuk yang dibahas di sini. Bahwasanya jangan beramal dengan satu perintah Allah karena hikmah. Memang bisa jadi ada hikmah itu. Barokah paling tidak. Walaupun bukan jadi kaya, uang yang dia miliki, harta yang dia miliki, jadi barokah kalau dikeluarkan sedekah. Tetapi itu salah satu dari hikmah. Demikian pula katanya sholat jadi sehat, iya. Puasa jadi sehat, iya. Tapi apakah cuma itu hikmahnya? Dan apakah kamu beribadah hanya karena hikmah itu? Supaya cuma sehat? Berarti kamu bergeser. Yang tadinya niat dapat pahala, niat jadi sehat. Qul inna a'udzubikumullah, ada yang bisa lebih sehat lagi. Yaitu apa yang diajarkan oleh para dokter-dokter dari cara-cara puasa-puasa. Ada puasa nasi, makannya buah terus. Ada puasa apalagi, puasa lemak, makan yang tidak berlemak untuk kesehatan. Apakah kamu samakan puasa di bulan Ramadan dengan puasa-puasa tadi? Ya hadza, wallah, berarti kamu merendahkan ibadah yang mulia yang bernama shaum. Maka kembali kepada ucapan beliau, la yatawaqqaf lil ityani bihi ala ma'rifati hikmatihi. Jangan bergantung dalam mengerjakan perintah-perintahnya, jangan bergantung pada pengenalan hikmah. Fa in dhaharat lahu fa'alahu. Kalau tampak hikmahnya, dia kerjakan. Wa illa, kalau enggak tampak hikmahnya, atalahu, dia tinggalkan. Fa inna hadha yunafil inqiyad wa yaqdah fil imtithal, karena sikap yang seperti ini sungguh bertentangan dengan keterikatan. Berarti orang ini tidak mau terikat dengan agama, dengan syariat Allah. Wa yaqdah fil imtithal, berarti ini adalah cacat yang merusak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah naqilan an Ibn Abdul Barr, menukil ucapan dari Ibn Abdul Barr rahimahullah, faman sa'ala mustafhiman raghiban fil ilmi wa nafal jahl an nafsihi bahithan an ma'nan yajib alwuquf fil diyanati alayhi fala ba'sa bihi. Maka kalau si penanya bertanya karena raghiban fil ilmi, karena pengen ilmu, pengen tahu, wa nafal jahl, dan karena ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, Bahitan an ma'nan, mencari suatu makna yang dia harus memahami makna itu dalam beragama, maka pertanyaan lima pun tidak mengapa sesungguhnya. Fala ba'sadihi. Pertanyaan seperti itu tidak mengapa. Fasifa'ul 'ayyis su'al, karena memang obat dari kebodohan adalah tanya. Wa man sa'ala muta'annitan ghairu mutafaqqih, tetapi kalau pertanyaannya pertanyaan muta'annitan, ta'annut itu penentangan. Ghairu mutafaqqih, bukan orang yang cari fiqih. Wala muta'allim, bukan orang yang sedang belajar. Fahuwa alladhi la yahillu qalilu su'ali wala kathir. Maka yang demikianlah yang tidak halal baginya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. La qalil wala kathir. Sedikit ataupun banyak tidak boleh. Walaupun cuma sekali tidak boleh. Kalau pertanyaannya muta'annitan, pertanyaan penentangan atau pertanyaan yang mengandung tidak ketidakpercayaan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mereka membedakan antara bertanya dengan mempertanyakan. Iya kan? Nah, bertanya boleh, mempertanyakan tidak boleh. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini? Kenapa kok diperintahkan? Apa sih hikmahnya? Keuntungannya apa? Qanibina a'azakumullah. Kalau ternyata terjawab, oh kalau gitu saya kerjakan. Kalau ternyata tidak terjawab, ya sudah, kalau itu saya enggak kerjakan. Apa untungnya? Astagfirullah. Cukup dengan perintah dari Allah dan Rasulnya sebagai keyakinan bahwa itu pasti baik. Sebagai dalil bahwa itu baik. Apa buktinya baik? Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kalau jelek akan dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika ada seorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma balun nisa?" Wahai Aisyah, bagaimana para wanita ini? Yaqdina shaum wa la yaqdus shalah. Bagaimana dengan para wanita ini? Kok mereka mengqadha puasa tapi kok enggak mengqadha salatnya? Yani wanita-wanita haid. Mereka kan mengqadha puasa yang ditinggalkan haid. Tapi kenapa enggak mengqadha salat? Pertanyaan ini mengandung dua macam. Bisa pertanya soal al-jahil, bisa pertanya dengan pertanyaan mu'annit atau muta'annit, orang yang protes, yang enggak percaya, enggak setuju. Kenapa ini disuruh, ini kok enggak? Maka Aisyah menduga orang ini haruriyah. Aharuriyatun anti, apakah engkau ini haruriyah, aliran sesat khawarij? Dijawab oleh wanita tadi, la, walakinni as'al, tidak. Aku bukan khawarij, bukan orang sesat. Aku hanya nanya. Berarti pertanyaan orang yang pengen tahu aja, orang yang jahil. Maka dijawab oleh Aisyah, yang kalau bagi mu'annit bukan jawaban, tapi bagi orang beriman itu jawaban. Bahwa kami di masa Rasulullah SAW umirna biqadha'is shaum wa ma umirna biqadha'is shalah. Kami diperintah oleh Allah untuk menunaikan dan mengqadha puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Titik. Lihat khana bin a'azakumullah. Kalau mu'annit yang bertanya itu bukan jawaban kan? Ya saya tahu Allah yang melarang atau Allah yang memerintahkan atau Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan mengqadha salat. Tapi kan kenapa? Enggak akan puas mereka. Tapi karena sahabiyah ini betul-betul soal pertanyaan pengen tahu, dijawab karena diperintahkannya begitu, ya begitu. Titik. Selesai. Aman nabihi. Kami beriman. Berarti itu pasti baik. Kalau puasa diqadha, salat tidak diqadha. Baik, kalau dicari-cari hikmahnya, ada apa enggak ada hikmahnya? Ada. Kalau dicari-cari hikmahnya ada. Yaitu ketika para ulama mencarinya dan membahasnya, kata para ulama bisa jadi. Ini kalimatnya, bahasanya bisa jadi. Kenapa? Karena enggak disebut dalam Quran maupun Sunnah, tetapi terlihat dari prakteknya bahwa kalau puasa hanya sebulan dalam satu tahun, sehingga pada bulan-bulan lain bisa diqadha. Kalau sholat sehari lima waktu, setiap hari ada sholat. Bagaimana kalau ditinggalkan seminggu harus diqadha? Maka dia setiap hari sholat ditambah dengan sholat qadha lagi, maka itu sungguh memberatkan. Belum selesai satu bulan ini, mengkodok yang tadi 5 kali 10 50 salat. Karena beberapa mereka 10 hari anunya kodoknya, apa haidnya. Maka bulan berikutnya haid lagi. Tambah lagi 50 lagi bulan itu. Bulan berikutnya 50 lagi, apa yang terjadi? Iya ya. Tapi saya sudah beriman sebelum itu loh. Sebelum diterangkan yang ini. Sebelum diterangkan rinciannya, kami sudah percaya pasti baik. Berarti memang demikianlah keadaan iman seseorang kelas-kelasan. Dengan kata lain, iman manusia berbeda-beda. Yazid wa yanqus. Ada yang lebih beriman, ada yang sangat beriman, dan seterusnya. Maka kelas yang pertama, yang paling tingginya, ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'ana, mereka kerjakan. Yang kedua, ketika dikatakan dengan satu perintah, bahwa babi haram, masih berpikir. Haram? Kenapa ya? Kok haram? Ketika diterangkan, itu banyak penyakitnya, cacatnya. Oh, dia kerjakan. Ini nomor sekiannya. Beda. Yang nomor berikutnya lagi, masih lebih parah lagi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin sarmati. Qal, dikatakan di sini, kalau pertanyaannya pertanyaan seorang yang ingin tahu karena dia bodoh, pengen mendapatkan bimbingan dari Quran dan Sunnah, maka dijawab. Kalau enggak disebutkan hikmahnya, bilang bahwa ini diperintahkan oleh Allah. Jadi hikmahnya apa? Allah tidak sebutkan hikmahnya, tapi pasti baik. Selesai. Nah, qala Ibn al-Arabi, berkata Ibn al-Arabi, Ibnul Arabi dengan alif dan lam. Jangan tertukar dengan Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Dajjal, khabith, kadzab, sufi, bahkan dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi. Tapi ini Ibnul Arabi rahimahullah. Qal, alladhi yanbaghi lil 'alim an yashtaghil bihi huwa basth al adillah. Kata Ibnul Arabi rahimahullah, yang semestinya bagi seorang alim, orang yang berilmu, hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan menggambarkan dan membahas dalil-dalil. Basat, membuka atau membeberkan dalil-dalilnya. Wa idah subulin nawar, dan menjelaskan pandangannya. Wa tafsil muqaddimatil ijtihad, dan mewujudkan muqaddimah-muqaddimah dari ijtihad. Ini pembukaan-pembukaannya atau dasar-dasar ijtihad. Wa i'dadil adillah al-mu'ayyanah 'ala al-istimdad, dan kemudian mempersiapkan al-alah, maksud saya. I'dadul alah al-mu'inah 'ala al-istimdad, mempersiapkan alat-alat untuk mendukung ijtihadnya dan untuk istimdad, untuk memperpanjang atau untuk melanjutkan pembahasan. Qala fa idza 'aradat da laka nazilatun utiyat min babiha wa nusidat min madaniha wallahu yaftah wajhas sawab fiha. Kalau terjadi di hadapannya, 'aradat, di hadapannya, di hadapanmu, nazilatun, satu kejadian yang tidak biasa, utiyat min babiha, masuk dari bab tersebut, dibahas dari bab tersebut. Wa nusidat min madaniha, dan kemudian disusun dari yang mirip dengan itu, yang kira-kira sama dengan permasalahan yang terjadi. Wallahu yaftah wajhas sawab, Allah akan membuka sisi kebenaran padanya biidznillahi ta'ala. Ini khunibni na'azakumullah. Berarti apa yang pertama diajarkan oleh seorang alim? Hah? Naam. Yang pertama diajarkan adalah bastul adillah, yang disebutkan oleh Ibn Arabi. Bastul adillah, terangkan dalil-dalilnya. Wahai kaum muslimin, kerjakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus siyam. Wahai muslimin, jangan tinggalkan salat karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian-demikian. Karena Nabi menyatakan demikian. Wahai kaum muslimin, ini halal, ini haram karena Allah berfirman, karena Nabi bersabda. Bastul adillah. Baru kemudian bicara masalah muqaddimah muqaddimah ijtihad setelah al-idhah sabilin nazar, setelah menjelaskan sisi pandangan dia, setelah dalil-dalil. Lagi pula hikmahnya dan seterusnya, sebut hikmah. Tapi setelah dalil-dalil. Wa tafsil muqaddimatil ijtihad, dan kemudian mewujudkan ijtihad. Kalau memang perkaranya bukan perkara yang langsung dalilnya atau hadisnya, maka perlu ada ijtihad para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat fulan wa fulan radhiyallahu taala anhum, atau para imam-imam rahimahumullah, dan pakai alat-alat yang mendukung ijtihadnya. Apa alat-alat untuk mendukung ijtihad? Bahasa Arab, nahwu. Ini karena dia marfu', karena dia adalah majrur, karena dia ini adalah begini, maka i'rabnya seperti ini, maka maknanya gini. Nomor berapa lihat? Hah? Nomor ketiga atau keempat? Bukan di awal. Buka Al-Quran langsung, oh ini fa'inin maf'ulnya, i'rabnya begini, berarti maknanya begitu. Wih, berani sekali dia. Tidak cukup menafsirkan Al-Quran hanya dengan bahasa Arab. Tidak cukup menafsirkan Al-Quran hanya dengan bahasa Arab. Banyak orang yang ahli bahasa Arab tapi dia sesat. Para ulama mengakui betapa bagusnya i'rabnya, i'rab Al-Quran, Zamakhsyari. Padahal dia sesat Mu'tazilah. Padahal nahwunya bagus, i'rabnya bagus, tapi ternyata sesat Mu'tazilah. Maka hati-hati, itu adalah pendukung. Ternyata iya, memang ini fa'ilnya, ini maf'ulnya. Qala fa'idha 'uradat, kalau tampak di hadapanmu satu kejadian yang baru, yang tidak pernah dibahas. Atau bukan tidak pernah dibahas, tidak pernah terjadi di masa yang lalu. Berarti kita yang harus beristihad sekarang. Bagaimana caranya? Masuk dalam bab tersebut. Ini babnya bab apa? Oh, permasalahan taib. Dalam masalah apanya? Masalah ini. Taib. Apakah ada yang mirip permasalahan dengan itu di masa-masa salaf? Dan apa kata para ulama terhadap permasalahan yang mirip dengan itu? Tayyib ikhwan ibn a'azakullah, tidak disuruh di sini oleh Ibn al-Arabi untuk menerangkan secara hikmah saja. Sehingga kajian tausiah kultum terawih yang isinya dokter, kali ini akan diisi oleh dokter ulang. Besok insinyur. Kenapa? Karena asyik dalam membahas tentang hikmah dari kedokteran. Hikmahnya sholat itu ini. Kalau kalian ruku, itu darah akan mengalir ke kepala. Kalau kalian sujud, itu kepala akan begini, akan terisi penuh secara kedokteran. Masya Allah. Saya khawatir kajian seperti ini akan menggeser niat kaum muslimin. Yang tadinya sholat ingin dapat pahala, jadi sholat ingin sehat. Kalau ingin sehat, senam saja. Senam aja. Silahkan. Kalau sholat ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempraktikkan perintahnya. Kenapa kau jadi digeser dengan kayak ginian ini? Besoknya lagi. Kenapa? Kok Mekah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat? Ini karena memang ahlinya ahli bukan anatomi apa istilahnya? Masalah alam. Karena itu ternyata adalah titik pusatnya bumi. Bumi itu berputar begini. Diterangkan panjang lebar. Enggak ada kesimpulan apa yang harus dikerjakan. Enggak ada kesimpulan apa yang harus ditinggalkan. Enggak ada perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya. Yang ada hanya hikmah. Kenapa? Kalau di Mekah, Pak Insinyur, Pak Dokter, kalaupun kamu enggak nerangkan yang ini, yang itu, kita tetap percaya kalau itu baik. Kiblatnya walaupun bukan di sana, ternyata kiblat di Indonesia. Saya kan taat. Kenapa? Karena bin na'azakumullah kumusim yang sarmati. Maka apa yang dikatakan oleh para ulama tadi seperti Ibn al-Arabi, menunjukkan bahwa manusia, masyarakat muslimin harus dibimbing dan dilatih untuk mengerjakan karena Allah perintahkan. Kenapa dikerjakan? Karena Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan. Dan karena saya berharap Allah Subhanahu wa taala cinta kepada saya, ridha kepada saya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya pahala yang berlipat-lipat nanti yaumul qiyamah. Harapan-harapan seperti inilah yang harusnya ditanamkan oleh kaum muslimin. Kalau terus dibahas hikmah, saya khawatir akan sesat seperti sesatnya beberapa madrasah islahiyah di Mesir. Madrasah islahiyah di Mesir yang tokohnya adalah Muhammad Abduh, dan kemudian Rasid Ridha, dan terus yang berikutnya, terbiasa dengan itu. Alasannya, kata murid-muridnya, itu kan karena dia menghadapi orang-orang barat Eropa. Dia ingin orang-orang barat masuk Islam. Akhirnya berupaya agama ini diilmiahkan atau berusaha untuk diterangkan secara akal. Supaya mereka percaya. Kamu tahu, ini begini-begini secara akal, begini-begini. Oh iya ya, supaya orang barat masuk Islam. Apa jadinya? Mengerikan. Jadinya wallahi mengerikan. Tafsir Al-Quran sampai berani ditarik-tarik ke sana kemari. Supaya dipercaya. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ Dan diangkat bukit Tursina di atas mereka, Bani Israel. Ini kalau seperti ini kita terangkan pada orang barat, gak akan percaya. Masa gunung nganggang begitu? Gak mungkin. Mungkin. Ini itu maksudnya mereka yang diangkat di atas bukit Tursina. Maka terjemahannya diganti oleh dia. Bagaimana dengan ayat ini? Kata orang-orang barat tadi, orang-orang Taris tadi. Dijawab, oh ini maksudnya bukan gunungnya di atas mereka. Mereka di atas gunung. Baca lagi ayat berikutnya. Tentang alam tara. Lalladina kharaju. Tidakkah kalian lihat orang yang keluar dari rumah-rumah mereka? Wahum ulufun hadaral maut. Dan mereka ribuan orang takut mati. Maka Allah katakan kepada mereka, mutu thumma ahyakum. Allah katakan, matilah kalian. Maka mati mereka semuanya. Kemudian dibangkitkan kembali. Thumma ahyahum. Kemudian Allah bangkitkan kembali. Dihidupkan lagi. Bingung lagi mereka. Aduh. Ini kalau sampaikan pada mereka, gak akan diterima ini. Karena kurang masuk akal. Ikhwan fillah na'azakumullah. Akhirnya berkata Muhammad Rashid Ridha, bahwa ini bukan maknanya mati sungguh-sungguh. Bukan. Gak mungkin, mustahil ada ribuan orang mati tiba-tiba bangkit semua. Hidup lagi semuanya. Ini gak terjadi kecuali dalam film atau dalam sandiwara-sandiwara. Wallah, dia mengucapkan kalimat illa fil masrahiyah. Tidak mungkin terjadi kecuali dalam masrahiyah, kecuali dalam sandiwara, kata. Apakah gak percaya dengan kekuasaan Allah? Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah tidak tinggal mengatakan kun jadilah, maka jadilah. Lupa pada itu semua. Kebiasaan untuk disesuaikan dengan akalnya, sesuaikan dengan akal. Sehingga kalau diperintahkan dengan satu perintah saja, akal kurang nerima. Kenapa sih harus begini? Gini, coba kamu pikir. Ini kan sholat lima waktu itu kan dalam setiap hari, jadi berapa dalam sebulan? Sekian kali kan? Maka kalau dia haid, maka dia utang. Utang sholat lima waktu kali 10, 50. 50 tambahkan ini, maka dia berarti dalam waktu 20 hari. Karena sebulan, 10 hari diambil haid, tinggal 20 hari. Dalam waktu 20 hari dia harus mengerjakan 50 sholat. Belum selesai, dia datang lagi, haid lagi. Dia, iya ya, baru saya percaya, baru saya ngerti. Tuh, telat. Orang mukmin itu dari kalimat pertama sudah percaya. Kalau Allah perintahkan begitu, pasti baik. Apakah sudah tahu hikmahnya ataupun belum? Ikhwan ibn a'azakullah wa'an Mu'awiyah. Diriwayatkan dari Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Radiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inna ahlal kitabain iftaraku fi dinihim. Ala 72 millah. Wa inna hadihil umma sataftariku ala 73 millah. يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahlul kitabaini, kitabaini Taurat wal Injil, berarti ahlul kitabaini Yahudi dan Nasrani, iftaraqu fi dinihim, mereka berpecah pada agama mereka menjadi 72 golongan, 72 aliran. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 aliran. Ya'ni al-ahwa. Ya'ni hawa nafsu. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wahiyya al-jama'ah, yaitu al-jama'ah. Dalam riwayat Ibn Abi Asim, dalam kitabnya Sunnah, itu disebutkan fil ahwa. Berpecah Yahudi menjadi 71 golongan fil ahwa. Berpecah Nasrani menjadi 72 golongan fil ahwa. Dan berpecah umat ini atau akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan fil ahwa. Asyahid min hadal hadith. Asyahid min hadal hadith. Kalimat al ahwa. Lihat di sini kalimatnya. Ya'ni al-ahwa. Berpecahnya mereka karena hawa nafsu. Karena hawa. Apa itu hawa nafsu? Kepuasan pribadi. Kalau dia puas baru percaya. Kalau enggak puas enggak percaya. Kalau artinya nerima, oh iya ya, baru terima. Kalau enggak diterima. Kalau dia akalnya bisa percaya, dia terima. Kalau akalnya enggak bisa nalar, enggak dipercaya. Kalau tahu hikmah, baru dipercaya. Enggak tahu hikmahnya, enggak percaya. Ini namanya al-ahwa. Berarti akan berpecahnya umat ini karena mereka tidak yakin dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Mereka memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Menurut saya ini yang benar. Menurut saya itu yang lebih tepat. Menurut saya tafsirnya enggak ke sana, harusnya ke sini. Ini yang membuat perpecahan. Wa akbar masail allati waqa fiha al-khilaf. Yang paling besar perpecahan yang terjadi kalangan mereka adalah masalah qada'u wal qadar, masalah takdir. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Rawahu Tirmidzi. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, mereka berpecah karena hawa nafsu. Karena masalahnya tidak sama ilah wa ta'ana. Ini yang bikin pecah. Mesti berpikir dulu. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini? Setiap diperintah selalu berpikir lima. Fa'ala hadha. Wa lima fa'ala hadha. Lima haram Allah. Wa lima amar Allah. Wa lima nah Allah. Kenapa Allah melarang? Kenapa Allah perintahkan? Kenapa? Akhirnya mereka menjawab sendiri. Oh mungkin karena ini. Bertentangan dengan golongan kedua. Bukan. Kayaknya karena itu. Kata yang ketiga lain lagi sampai 73 golongan. Sampai 73 golongan. Yang selamat hanya satu. Yaitu al-jamaah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang mereka berdiri di atas qantaratit taslim. Mereka berdiri di atas jembatan at-taslim. Nerima apa adanya. Tahu hikmah ataupun belum tahu. Dan tidak pernah bertanya kenapa dan kenapa. Pokoknya kalau buktinya Allah yang merintahkan ada dalam Quran atau buktinya hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka mereka menyatakan amanna bihi, sami'na wa ata'na, dan meninggalkan perkara yang mala yakni apa yang tidak pantas baginya, yang bukan urusannya. Urusan itu bukan urusan kamu. Urusan kita adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Adapun urusan kenapa sih harus begitu, itu Allah Maha tahu. Dan Allah yang mengerjakannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan kenapa berbuat begitu. Tapi kita yang akan ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Kalau Allah pasti maha adil, maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang dan maha hikmah. Karena maha hikmah pasti penuh hikmah. Wallahu taufiq wal afiyah. Wa natul hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.